وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an sejujurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda idza shalla ahadukum falyaj'al tilqa'a wajhihi shay'a ay lam yajid falyansib 'ata ay lam yakun falyakhut khattan thumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi akhrajahu Ahmad wa Ibn Majah wa shahhahahu Ibn Hibban ولم يصف من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. فتبلغ عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدة إذا صلى أحدكم أفضل سلسورا ذلك لي أن صلت فليجعل تلقاء وجهه شيئا لا يجعل جديدا جديدا وجهه سسواته. Maksudnya sesuatu dari sutra yang menutupi. Ya. Kalau dia tidak dapat, kalau dia tidak dapat, falyansib 'ata. Kalau dia tidak dapat, hanya dia tancapkan tongkat. Kalau dia pun falyakhut khattan. Kalau tidak ada, maka dia menggaris sebuah garis. Tsumma la yadurruhu man marra bayna yadayhi. Kemudian setelah itu tidak berbahaya siapa yang lewat di depannya. Akhrajahu Ahmad Ibn Majah wa shahhahahu Ibn Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad Ibn Majah lebih sahihkan oleh Ibn Hibban. Ya, hadis ini silam pendapat para ulama tentang derajatnya, kedudukan hadis ini. Yang benar bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Ya. Titik kelemahannya dia mengatakan dia adalah hadis yang goncang. Muttarif dari sisi riwayat. Karena diriwayatkan dengan jumlah yang banyak dan tidak menentu. Ya. Al-Hafidz Al-Razi mengatakan muttarif Ibnu Shalah. Dan banyak lagi. Adapun Ibnu Hajar beliau katakan tidak. Ini tidak muttarif. Karena itu beliau bantah di sini. Kata beliau tidaklah benar orang yang mengatakan bahwa hadis ini muttarif. Ya. Dari siapa Ibnu Hajar mungkin bisa diterima. Bahwa benar hadis ini tidak mustarif. Tapi hadis ini ada cacat lain. Inilah yang berat untuk diterima ketika beliau katakan bal huwa hasan, hadis ini hasan. Tidak, sebab dalam sanadnya ada dua rawi yang majhul, tidak dikenal. Dan ini cacat yang menyebabkan hadis ini adalah hadis yang lemah. Menyebabkan hadis ini adalah hadis yang lemah. Iya. Hadis ini disyaratkan lemahnya oleh Ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, Al-Baghawi, ya, dan selainnya. Walaupun ada dari para ulama juga yang menguatkannya. Yang benarnya bahwa hadis ini adalah hadis yang lemah. Hadis ini dibuatkan oleh Ibnu Hajar. Beliau kembali menjelaskan tentang disyariatkannya umat sutra. Sutra itu bisa dengan banyak hal. Maka dengan tembok, dengan tiang. Kalau tidak ada maka dia tancapkan tombak. Bahkan kalau tidak ada dengan garis. Bagaimana dalam hadis ini? Tapi karena hadis ini lemah, ya, dan garis itu ya, tidak bisa menjadi sutra dari sisi bahasa, ya, maka dia tidak bisa diterima. Ya, apalagi hadis, ya, telah kita terangkan, ya, hadis yang lemah. Karena yang benarnya sutra harus ada bayangan, ya, harus ada tingginya, sebab dia adalah sesuatu yang menghalangi antara orang yang sholat dan orang yang berlalu di depannya. Iya. Ini telah kita jelaskan, ya, bagaimana ketentuan dari tinggi sutra itu. Baik, punya hadis yang terakhir, karena hadisnya lemah, saya tidak terlalu banyak menguraikan. Punya hadis yang terakhir,